يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قاله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin muslimat para hadirin barakallahu fikum. Pada malam ini kita melanjutkan babu bayanu syai'in min anwa'is sihr, bab penjelasan tentang sesuatu dari macam-macam ilmu sihir. Nah, terakhir hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah itu hadis maniqa tabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, faqad iqtabasa syu'batan minas sihr, maka sungguh dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Zada mazad, maka terus akan bertambah ketika dia terus belajar ilmu tersebut. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Demikian hadis yang kita baca terakhir. Dan diterangkan oleh Syekh Utsaimin bahwa ilmu nujum itu terbagi menjadi dua. Ilmu nujum yang qasimu ila qismain. Ilmu nujum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu ta'sir. Ilmu taksir yaitu ilmu tentang perbintangan, yang mana ilmu tersebut digunakan untuk seorang mempelajari perbintangan tersebut untuk yastadil bi ahwalil falakiyah alal hawadisil ardiyah. Ia pelajari tentang keadaan falak, perbintangan, untuk dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Maka ini termasuk syirik. Kenapa termasuk syirik? Karena dia telah berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu tentang Allah. Yang kedua, dia menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Dia meyakini bintang ikut mengatur kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Maka ini berarti dia telah memiliki keyakinan syirik adanya pengatur selain Allah. Padahal yang mengatur seluruh yang di langit dan di bumi adalah Allah Ta'ala, bukan bintang. Makanya ini termasuk dari cabang-cabang sihir. Ya, karena nantinya terjatuh kepada kesyirikan. Yang kedua, ilmu taisir, ilmu perbintangan, yaitu ilmu yang dijadikan untuk mengetahui keadaan bintang, namun tidak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian di bumi, hanya untuk mengetahui arah. Hanya untuk mengetahui arah atau untuk mengetahui waktu. Maka ini jais, boleh. Maka ini boleh. Kalau yang pertama muharram, kalau yang kedua jais, boleh. Kenapa dibolehkan? Karena kama qala al-fuqaha, bahkan sebagian fuqaha mengatakan qad yakunu wajiban ahyana, kadang jadi wajib. Kapan jadi wajib? Ketika orang ingin sholat. Ketika orang hendak sholat tentunya harus tahu arah. Dengan apa dia mengetahui arah? Arah timur dan barat. Di antara alat yang paling mudah, Allah tunjukkan dengan bintang. Ya, dengan bintang. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 16. Wa'alamati wa bin najmihum yahtadun. Wa'alamatin, dan tanda-tanda. Wa bin najmi, yaitu tanda-tanda dan menggunakan bintang. Hum yahtadun, mereka jadi mendapatkan petunjuk arah. Ini arahnya timur atau barat? Oh, ternyata yang dia lihat bintang timur. Berarti dia sedang menghadap timur. Bintang apa yang dia lihat? Bintang barat. Berarti dia sedang menghadap ke arah barat. Kalau sekedar untuk mengetahui arah seperti ini, jais. Boleh. Bahkan barakallahu fikum, fal istidlal bihadihi nujumi alal asman la ba'sabih, berdalil menggunakan bintang-bintang ini hanya sebagai penunjuk waktu, ini tidak mengapa. Mislu, seperti contohnya kata syekh, idza tala'an najmul fulani dakhala waqtu sail wa dakhala waqtu rabi' wa kadzalikal amakin, apabila muncul bintang, ada namanya bintang biasanya, berarti telah masuk waktu as-sail, waktu musim banjir, kadang laut naik, pasang, surut, ya. Wa dakhala waqtu rabi', atau musim rabi', musim gugur, musim gugur. Wa kadzalikal amakin, atau untuk mengetahui arah atau tempat. Kal kiblat, seperti mengetahui kiblat. Kiblat kita menegakkan sholat. Karena kita diperintahkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke masjidil haram. Dengan apa kita bisa mengetahuinya? Di antaranya ialah dengan bintang. Wasyimal wal janub, untuk mengetahui arah selatan atau arah utara, itu juga kadang menggunakan bintang. Barakallahu fikum. Kalau yang kedua ini hukumnya boleh. Selanjutnya, qauluhu, ucapan Rasulullah, masih hadis ini, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazada, siapa yang mempelajari ilmu tentang perbintangan maka sungguh dia telah mempelajari cabang dari sihir. Al-murad di sihir huda, yang dimaksud dengan sihir di sini. Jadi kalau dia belajar perbintangan, berarti belajar sihir. Dari mana hubungannya dengan sihir? Ma huwa ammu minas sihril ma'ruf, yaitu perkara yang lebih umum sifatnya dibandingkan sihir-sihir yang sudah dikenal. Li'anna hadha minal istidlal bil umuril khafiyah, la allati la haqiqata laha. Sebab menentukan sesuatu dengan perbintangan berarti istidlal berdalil dengan perkara-perkara yang tersembunyi, allati la haqiqata laha, yang kadang tidak ada hakikatnya. Dia meramal nasib si fulan. Apa ramalannya? Oh, lihat bintangnya. Bintangnya Leo atau bintangnya apa dia? Nanti diraba. Nanti diraba nasibnya. Berarti ini idya alallahi bil ghaib. Mengaku-ngaku perkara yang gaib yang Allah miliki. Nah, ini sihir namanya. Dari mana dia tahu? Dengan meramal bintangnya. Ya, dengan meramal bintangnya. Sesuatu yang tersembunyi, maka ini sihir namanya. Dihubungkan nasib untung atau sial seorang dengan sesuatu yang tersembunyi. Apa itu? Bintang. Bintang dia. Sehingga kata Syekh, "Kama anna as-sihra la haqiqata lahu." Sebagaimana juga sihir yang itu sebenarnya tidak ada hakikatnya. Fasihru la yuqallibul asya. Sihir hakikatnya tidak merubah sesuatu. Tambang yang dilemparkan oleh tukang sihir. Oleh tukang sihir pada zamannya Fir'aun. Itu cuma tambang. Ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah tambang itu berubah jadi ular? Hakikatnya tidak. Tidak bisa dia merubah tambang jadi ular pada hakikatnya. Namun apa? Lakinnahu yumawwihu. Tetapi yang dilakukan oleh tukang sihir itu yumawwih. Apa itu yumawwih? Memberikan gambaran saja. Gambar yang nongol itu ular. Tapi hakikatnya tambang. Ya? Mata manusia melihat itu ular. Tapi hakikatnya itu bukan ular. Apa itu? Tambang. Ya. Oleh karena itulah wa hakadzal ikhtilafun nujum. Demikian pula terkait dengan bintang-bintang yang beragam-ragam. Ya. La tataghayyar bihal ahwal. Itu tidak bisa merubah dengannya keadaan-keadaan. Bintang tetap bintang. Tidak bisa dia merubah adanya nasib Anda. Iya. Jadi jangan percaya dengan zodiak, tebakan dan terkaan nasib Anda dengan bintang-bintang tadi. Iya. Barakallahu fikum. Lalu kata beliau, kullu zada mazada. Setiap kali dia belajar tentang perbintangan akan semakin bertambah ilmu sihirnya. Kulama zada syu'batan min ta'allumin nujum istada syu'batan minas sihr. Setiap kali dia belajar cabang dari pada perbintangan, semakin bertambah pula cabang dari ilmu sihir. Wa wajhu dhalik ana syai'a idza kana minas syai' fa innahu yasdad bisyadatih. Sisi pendalilannya bahwa sesuatu apabila sesuatu itu berasal dari sesuatu itu, maka ketika dia tambah belajarnya, semakin bertambah apa yang dia ketahui dari sesuatu itu. Kalau Anda semakin menekuni ilmu nujum, otomatis Anda semakin bertambah ilmu sihirnya. Sesuai dengan kadar ilmu yang Anda pelajari. Barakallahu fikum. Jika oleh karena itu, mempelajari ilmu perbintangan ini termasuk perkara yang muharram. Muharram karena dia telah menghubungkan nasib seseorang, kejadian di muka bumi ini dihubung-hubungkan dengan ramalan-ramalan bintang. Jadi termasuk jenis daripada perkara yang menghantarkan seorang kepada kesyirikan. Maka dikatakan cabang dari sihir. Cabang dari sihir. Jika hadis ini kata Syekh Saleh Fauzan syahid sebagai dalil haitsu dalla ala atta anna tanjim nau' min anwa'is sihr. Hadis ini merupakan dalil syahid dalam bab bahwasanya at-tanjim, ilmu perbintangan, itu cabang dari cabang-cabang sihir. Li'anna kullama kulluman kullun minal munajjim, sebab setiap peramal bintang, wasahir dan tukang sihir, yadda'i ilmal ghaib. Kata Syekh Shalih Fauzan, karena setiap tukang sihir peramal itu pasti mengaku-ngaku ilmu gaib. Ya. Berbicara perkara yang gaib, yang tahu padahal hanya Allah. Ya. Alladhi ikhtassa bihil ikhtassallahu ta'ala bi'ilmih. Yang mana itu perkara yang dikhususkan, perkara gaib itu hanya milik Allah. Ya. Dari mana Anda tahu? Orang yang bintangnya Leo, bulan ini akan untung dan akan sial. Dari mana Anda tahu? Kalau Anda berbicara sesuatu perkara nasib seseorang, berarti tidak ada yang tahu tentang Allah. Ya. Kapan seorang itu matinya, di mana, kapan waktunya, rezekinya, seberapa, yang tahu itu hanya Allah. Barakallahu fikum. Wajhu munasabatil hadis. Syekh Utsaimin menyebutkan di sini sisi hubungan hadis dengan tarjamah, judul yang dibawakan oleh muallif. Inna min anwa'i sihr ta'allumin nujum. Termasuk macam-macam dari sihir mempelajari perbintangan. Perbintangan yang kedua, bukan yang pertama. Liyastadilla biha 'alal hawadis al-ardiyah. Yang dimaksud ilmu perbintangan yang digunakan untuk dijadikan petunjuk. Petunjuk kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Terjadinya banjir, terjadinya petaka musibah di sebuah negara, jangan Anda hubungkan dengan ramalan-ramalan bintang Anda. Barakallahu fikum. Sehingga ini sebagai syahid. Barakallahu fikum. Selesai sudah penjelasan Syekh Utsaimin tentang hubungan hadis dengan judul. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya. Kita masuk hadis berikutnya. Walinasai min hadisi Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Dan di dalam riwayat Imam Nasa'i nomor 4079, min hadisi Abi Hurairata, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ disebutkan dari Abu Hurairah, man aqada barang siapa aqada, yang mengikat uqdatan, ikatan, membuat sebuah ikatan tambang, lalu dibikin sebuah simpul, dibikin ikatan. Summa nafasa fiha. Kemudian nafasa dia tiup dengan sedikit keluar ludahnya. Apa itu? Ditiup tapi sedikit keluar ludahnya, bukan riak, ludah kecil. Itu namanya nafasa. Siapa yang membuat ikatan? Tali diikat di sebuah ikatan. Summa nafasa, kemudian dia tiup dengan sedikit keluar lidah, apa namanya? Air ludahnya. Faqad sahara. Berarti kan? Sungguh dia telah melakukan sihir. Jadi termasuk sihir ini. Ini biasanya para dukun-dukun. Para dukun-dukun ketika ingin menyihir seorang itu ima ngambil rambutnya, diambil rambutnya, dicuri atau apanya yang bisa diambil. Setelah itu dia sambil membaca apa namanya mantra-mantranya, sambil talinya ini diikatkan kepada sesuatu, mungkin diikatkan ke boneka misalnya, sambil dibacakan mantra komat kamit komat kamit. Setelah selesai membaca mantra, langsung di apa kan, ditarik ikatnya, set. Nah, sambil ditiup, itu ya kayaknya kayak gitu, kayaknya ya kayak gitu, kurang lebih lah, saya bukan tukang sihir ya, kayak kayak gitu. Dan ini sudah disebutkan dalam Quran, dalam Al-Quran ada, gimana surat Al-Falaq, wa min syardin nafasati fil uqad, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari nafasat, tukang-tukang sihir perempuan. Ya, tukang sihir perempuan. Disebutkan nafasat, tukang sihir perempuan. Ya. Wa min syarri nafasat fil uqad. Tukang sihir perempuan yang meniupkan. Tadi disembur, ditiup, disembur fil uqad, pada tali yang atau tambang atau benang yang diikatkan kepada sesuatu. Set. Nah. Ketika ini, dengan sebab ini, ketika Allah menakdirkan, menakdirkan orang tersebut kena sihir, kena dia. Tiba-tiba dia jadi gila. Jadi apa? Gila. Wanita cantik jadi gila. Kenapa? Karena tolak, apa tadi? Cinta ditolak. Hah? Akhirnya sang laki-laki mendatangi dukun. Supaya apa? Disihir saja orang itu. Gila dia. Masya Allah. Gila benar. Gila. Jadi ngomong sendiri. Hah? Ngomong sendiri, ceramah sendiri. Hah? Masya Allah. Ceramah sendiri. Pintar berdalil. Karena sebelumnya mungkin dia hafal dalil. Tapi kita sihir dia. Ya. Dan ini terjadi di tengah kaum muslimin. Dan banyak terjadi seperti itu. Barakallahu fikum. Dengan sebab sihir tadi, qadarullah biiznillah wa ma yaduruhum, tidaklah bahaya itu akan sampai illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka seorang harus berlindung diri kepada Allah dari sihir. Karena sampai hari ini masih ada tukang-tukang sihir. Nah, saya kembali kepada pelajaran. Wa man sahara, dan barang siapa sahara yang dia itu melakukan sihir, praktek sihir. Naam. Faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik. Sungguh telah berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ta'allaqa syai'an, dan barang siapa ta'allaqa, yang menggantungkan kepada sesuatu, hatinya menggantungkan kepada sesuatu dari selain Allah, wukila ilaihi, Allah serahkan urusannya kepada sesuatu itu. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu dari selain Allah, wukila ilaihi, Allah serahkan urusannya kepada sesuatu itu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Nah, namun hadis ini diterangkan oleh para ulama, Imam Nasa'i mengeluarkan dalam kitab Tahrimud Dam, bab al-hukmi fis sihr, bab tentang hukum sihir. Namun riwayat ini dha'afahu az-zahabiyyu fil mizan. Namun riwayat ini dilemahkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mizan. Wa dha'afahu Al-Albani. Dan dilemahkan riwayat ini oleh Syekh Albani rahimahullah fi Dha'ifil Jami'. Dilemahkan dalam kitab beliau Dha'if Al-Jami' nomor 5714. Nah, baik, itu kedudukan hadis. Nah, baik, kembali kepada sabda beliau. Walin Nasa'i, dan dalam riwayat Imam Nasa'i. Siapa Nasa'i? Al-Imam Hafidh Ahmad bin Su'aib. Nasa'i itu namanya Ahmad. Ahmad bin Su'aib bin Ali ibn Sinan. Ya. Beliau sahibus sunan, pemilik kitab sunan. Sunan judulnya Sunan An-Nasa'i. Dan kitab Sunan Nasa'i telah dipelajari oleh Syekh Albani sehingga ada sahih Sunan Nasa'i. Nah, wa rawa'an Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar wa Qutaybah wa kana ilaihi al-muntaha fil ilm. Dan beliau telah mencapai puncak daripada ilmu tentang ilalil hadis, penyakit-penyakit hadis, mengetahui kesohihan dan sisi lemahnya hadis. Wa mata sanah, beliau wafat pada tahun 303. Beliau wafat pada tahun 303, abad ketiga. Dan beliau umurnya kurang lebih samanin wasamanun, 88 tahun. Umurnya 88 tahun. Barakallahu fikum. Dan Imam An-Nasa'i membawakan riwayat, man aqada. Siapa saja man dalam bahasa Arab disebut syartiyah, huruf syarat. Barang siapa aqada, al-aqad wal-aqad ma'ruf. Aqad itu hal yang sudah kita pahami, membuat sebuah ikatan, mengikat benang. Ya, tapi jangan dipahami nanti tidak boleh mengikat benang. Ya, tukang jahit juga biasa mengikat benang, gitu kan? Yang dimaksud mengikat benang, mengikat sesuatu dari yang dimaksud di sini, yakni summa nafasa. Kemudian setelah diikat, dia pun nafasa. Apa itu nafasa? An-nafah, an-nafas, an-nafhu biriqin khafif. Meniup, meniup dengan riq, ludah yang ringan, ludah yang ringan. Wal murad huna, yang dimaksud meniup dengan berludah secara ringan, min ajli as-sihr, tujuannya untuk sihir, tujuannya untuk persyaratan dalam melakukan sihir. Karena sihir itu kaitannya dengan syaitan, kaitannya dengan syaitan. Sehingga diterangkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, li'annahu mutakayyih bi syaitan, sebab dia akan mempraktekkan dengan praktek syaitan. Fariquhu mamzuj bil khubz, air ludahnya tadi bercampur bil khubz, dengan kotoran. Wa ta'thiru syaitan, yang nanti akan berpengaruh bagi setan. Jadi memang setan menyuruh seperti itu. Nah, jadi ini termasuk cara melakukan sihir. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau praktek sihir, setan menuntun tukang sihir untuk bikin sebuah tali. Lah itu setan mengajarkan mantranya. Mengajarkan apanya? Mantranya. Kalau mantranya orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Kalau mantranya orang Sunda, pakai bahasa Sunda. Tergantung setannya dari mana, jin kafirnya dari mana. Ya. Kalau setannya Purbalingga, mungkin bahasanya wong Purbalingga ya. Ya, omat kami itu begitu. Kalau setannya berbahasa Arab, mantranya pakai bahasa Arab, kan begitu. Tapi intinya sama, tujuannya satu, menyihir orang. Di antara cara menyihir, bikin tali dulu, ditiup, diludahi sedikit. Kenapa kok tidak ludah pakai riak yang banyak? Kan lebih kotor. Apa ada yang mau diludahin? Ludah sendiri itu suatu hal yang kotor. Di antara kesalahan dalam masjid, Nabi mengingatkan orang itu berludah ke depan tembok masjid. Ketika itu Nabi masuk masjid, tembok masjid itu ada apanya? Ada riaknya. Tahu riak ya? Iya. Itu Nabi mengingatkan, ini termasuk di antara kesalahan. Kalau antum grok-grok begitu, bawa tisu. Ya, di apa kan? Dikeluarkan di tisunya. Itu? Walaupun itu tidak sampai apa? Najis. Tapi kan apa? Orang lain kalau kena, seneng apa tidak seneng? Tidak suka. Maka jaga kebersihan. Iya. Nah ini tukang sihir menggunakan ludah. Yang namanya setan sukanya kotor-kotor. Iya. Lebih parah lagi kadang syaratnya lebih ngeri. Sebagian mereka mengajarkan kencing. Kencingnya di mana? Bukan di masjid, di atas Quran. Bayangkan, kencing itu sudah najis dan yang dikencingi Quran. Kadang bukan hanya itu, berak. Berak itu tempat untuk bancikan kaki itu pakai apa? Mushaf. Insyaallah. Ini sudah kufur, merendahkan Al-Quran. Tapi itu memang syarat mereka. Maka ini mereka menginginkan orang yang mau bekerja sama dengan setan agar kufur. Ya. Walaupun kesempatan, apa kesempatan? Hah? Tercapai cita-citanya, tapi dia telah diperbudak oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin dia jago berhasil. Mungkin dia jadi orang kaya berhasil kaya raya, tapi dia harus menukar akidahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah ini makanya dia menggunakan ludah. Menggunakan apa? Ludah. Barakallahu fikum. Terusnya. Amala wa aqada uqdatan. Adapun kalau ada orang membuat sebuah ikatan, tali diket, sumanafasa fiha, lalu dia tiup padanya, min ajli antah takuma birrutubah, sekedar supaya dengan diludahi jadi basah. Misalnya apa? Apa biasanya? Hah? Didamu sehingga keluar ludahnya, tapi biar mati apinya. Ya. Itu bukan sihir. Falaisa bidakhilin fil hadis. Ini tidak masuk dalam hadis. Ya. Wa nafsu min ajli sihir yaf'alunahu ba'dul ahyan lissarf. Adapun meniup sambil berludah kecil tadi, ini tujuannya yang mereka lakukan sebagian keadaan lissarf, untuk memalingkan orang. Maksudnya apa? Yasrifuna bihir rajul an zaujatih. Seperti di antara ilmu sihir adalah as-sorf. Apa itu sorf? Sorf yakni mereka tukang sihir memalingkan seorang suami untuk tidak lagi mencintai istrinya. Apa itu? Kalau ataf, ataf itu sihir. seorang perempuan yang tadinya tidak senang kepada seorang suami, lalu sang suami datang kepada kahin, tukang sihir. Apa itu? Supaya dia itu lengket dengannya. Ilmu apa itu? Ilmu apa? Pelet ya? Dengan ajiannya semar mesem apa namanya ya? Ini termasuk al-atuf atau as-sorf. Kalau sorf sebaliknya, seorang suami agar tidak lagi mencintai sang istri. Ya, ketika seorang perempuan yang main HP buka Facebook. Nah, begitu keluar di Facebook ditampilkan dengan wajahnya. Qadarullah. Apa teman lamanya punya Facebook juga? Buka. Ternyata teman lamanya muncul di Facebook. Apa yang terjadi? Ternyata saling apa namanya? Chatting atau apa namanya? Chattingan. Pakai BBM apa sekarang? Chattingan. Sampai akhirnya barakallahu fikum, sang istri ini pun tiba-tiba membandingkan dengan teman lamanya. Apa istilahnya? Teman lama bersemi kembali. Bersemi kembali cinta yang terpendam. Katanya. Dengan apa itu? Dengan jalur Facebook tadi. Benar. Istri sampai malam Facebookan. Barakallahu fikum. Siapa yang membelikan? Suaminya. Masya Allah. Siapa yang belikan pulsa? Suaminya juga. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya sang perempuan ini lebih tertarik dengan dan dia tumbuh kembali cinta lamanya. Ya. Yang sempat mati sekarang bisa hidup kembali. Masya Allah. Ternyata barakallahu fikum, sang laki-laki tidak kalah. Mak, kemudian dia melakukan sihir. Dia sihir sang perempuan ini untuk membenci suaminya yang soleh. Masya Allah. Suami yang soleh. Barakallahu fikum. Disihir dia. Sampai akhirnya dia jatuh ke pangkuan laki-laki tadi. Dengan jalur Facebook tadi. Akhirnya dia lebih lengket ke kepada yang kedua daripada yang pertama. Akhirnya sang suami pertama tidak tahan, akhirnya mengajukan apa? Cerai. Ini barakallahu fiik. Jadi kedua-duanya main Facebooknya, ya ikut main sihirnya juga ikut main. Maka saya usikum bitaqwallah, kepada para wanita-wanita untuk berhati-hati main yang namanya tadi. Ya, apalagi ditampilkan wajah cantiknya. Na'udzubillah min dzalik. Orang sejagat raya melihat Anda. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum alat itu menghancurkan rumah tangga kita. Barakallahu fiikum. Bahayanya lebih besar mana ikhwan? Facebook juga merusak rumah tangga seorang, sihir juga bisa merusak seorang dengan sihir tadi. Iya. Orang kalau sudah terkena pengaruh tablet itu bisa bertahan sampai malam kena sihir ya. Kagum dengan apa tadi? Kehebatan alatnya. Inna minal bayana sihra ayuhannas. Tersihir ya. Dia lupakan yang lain, dia sibukkan dengan alat tadi. Maka kalau antum punya alat tersebut, jadikan untuk hal yang menjaga diri kita barakallahu fikum, bukan untuk menjadikan sebab kita semakin jauh dari bimbingan Allah. Wa nas'alullaha salama wal afiyah. Kita mohon kepada Allah taala keselamatan untuk diri kita, keluarga kita dari pengaruh sihir dan pengaruh dari kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kembali kepada pelajaran, wala siyama inda aqdin nikah, terlebih di saat terjadinya ikatan nikah. Faya ba'udu rajulu an zaujatih, seorang suami semakin menjauh dari sang istri. Fala yuqawwi ala jima'iha, bahkan kadang suami tidak mampu berjima' dengan sang istri. Iya, bukan karena penyakit, tapi karena kena sihir. Ketika dia mau mendekat, rasanya benci. Ketika dia sudah melakukan sebadan dengan sang istri, tidak mampu melakukannya. Bukan karena sakit, tapi karena sihir. Ini kadang terjadi tengah kaum muslimin. Faman aqada hadhil uqdah faqad waqa'a fis sihr. Siapa yang melakukan praktek tadi, meniup dengan pada tali diikat, maka dia membacakan kalimat-kalimat yang kadang untuk mensihir, terjatuhlah dia kepada praktek sihir, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah, min syarri, dari kejahatan, naffatsati, wanita-wanita peniup tali pada bukul-bukulnya, tukang sihir, wanita-wanita tukang sihir yang meniup tadi dengan keluar ludahnya sedikit, fil uqad, pada bukul-bukul ya, pada tambang tali yang sudah diikat, lalu telah diikat bukulnya tadi, ditiupkan mantranya, kita berlindung diri dari kejahatan mereka, dan mereka barakallahu fikum itu terus melakukan kejahatan. Dan di antara kejahatan contohnya tadi, seorang suami menjadi benci, bahkan tidak mampu berhubungan dengan istrinya karena pengaruh sihir. Demikian sampai pada kalimat ayat surat Al-Falaq ayat ke-4. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.